Wala tata zulan ora bisa oba-oba apa nafsu lahu maring al khair ila bi amrin kejaba kelawan ijol barang, ijol perkara yukobilu kang bisa bandingi apa amrin bandingi kula ilmawani ing saben-saben iki pira-pira perkara kang ngalang-alangi kaapian wa yusawi lan bisa madani apa amrin mang bisa madani haing hadi ilmawani harus sebanding sama kalau perlu bal yazidu bal yazidu balik nambahi utawa ngluwi apa amrin mang ngluwi alaya ing atase hadi ilmawani mawane iki apa to sing ngalang-alangi ibadah rupa kesenengan iku cara gampangane lek aku nunggoni toko langsung oleh bati sedina 100.000 lek aku nandur pari ning sawah engko patang wulan langsung oleh panenan 10 ton lek aku kerja sing sregep ora saleran-leren salat dino lah bayaran 150.000 pamane iku jenenge mawane kabeh. Lah itu semua menjadi penghalang untuk berbuat baik. Maka untuk bisa tergerak supaya nafsu itu mau tergerak, maka harus diiming-iming sesuatu yang bandingi itu semua, kalau perlu yang melebihi. Apa itu wadzalika? Wadzalikal amru ta mengkono-mengkono perkara sing iso nandingi mawane penghalangi ibadah. Wa ya dzalikal amr iku arja'u pengarep-arep. Alqawiyyu kang kuat. Pengarep-arep sing kuat fi rahmatillah ing dalam rahmate Allah. Maka harus terus-menerus diperdengarkan di dalam hati. Harus terus-menerus diperdengarkan di dalam kehendaknya nafsu. Harus terus-menerus dijanjikan kepada nafsu bahwasanya rahmat Allah itu lebih besar daripada kehilanganmu ketika kamu melaksanakan taat. Kowe lek gelem taat kelangan apa sih? Lek kowe sedekah paling-paling kelangan duit. Nah, Allah menyediakan nilai tukar yang lebih. Sampai-sampai Allah berani dan memang karena sayang pada manusia, Allah sampai berjanji manja'a bil hasanati falahu asru amsalihha. Sapa wonge sing teko nggawa kaapian siji, maka dia akan mendapat tukar dari Allah 10 kali lipat. Nah itu semua sudah diumumkan oleh Allah melalui kitab Al-Quran, melalui sunnah Rasul. Semua itu berita tentang kelipatan-kelipatan rahmat Allah terhadap amalan manusia di dunia ini. Itu sudah banyak sekali diiklankan melalui Al-Quran dan As-Sunnah. Watarhibulan nyenengaken al-balighu kang teko ing rasa. Targhib itu ngiming-ngiming sampai seneng al-balighu kang bisa dirasakno. Ngiming-ngiming fi husni thawabihi ing dalem baguse ganjarane Allah. Wa karimi ajrihi lan kelomanane ganjarane Allah. Itu harus dibangkitkan dengan cara seperti itu. Ya mergo panggah wae sing jenenge nafsu itu memang seperti anak kecil. Wa nafsu kat tifliin tuhmilhu sab'ala hubir radha wa in taftimhu yang fatimi. Nafsu iku kaya bocah cilik. Lah mbok jarno wae mulai cilik kok ngempeng ngemik ibu terus sampai gagah berngosen ya panggah jaluk mik wong panjen cah cilik ya senajan umure menawa enek sing wis 30 taun, enek sing wis 20 taun, libur dilu ngono ya mulai njaluk mik. Wong panjen nafsu. Tapi lek mbok sate, kalau kamu biarkan intuh milu sabah laku birodoi sampai menjadi pemuda yang gagah pun dia akan seneng ngemi kepada ibunya. Tapi wa in taftimhu, kalau kamu mau nyape, kamu latih untuk tidak mbok-mboken kenem budal ning pondok, kenem budal sekolah, latihan pisah dari keluarga, toh akhirnya yang fatimi lama-lama juga terbiasa. Kawitan yang pondok ora kerasan itu segawane. Gak pengen kerasan yang kuburan kalau agak balik. Yang pondok pengen mulai itu biasa. Mungkin ini yang pondok, tapi kalau yang kuburan agak mulai. Karena yang dunia ini orang aneh. Wong kerasan yang dunia. Mungkin banyak ini saya mulai. Gak pengen gak mulai yang kuburan. Jadi nafsu itu memang seperti anak kecil. Untuk bisa bergerak melakukan sesuatu, anak kecil itu harus diiming-iming. Ayo sekolah, aku tak kaya permen. Senajan, sakjane permen itu duduk tujuannya sekolah. Tapi itu bisa membangkitkan. Namanya menjadi bawae. Nah, wis dewasa, wis gede. Kok panggah sekolah jaluk permen lah gue ya sekolah TKWE ora usah sekolah SMP SMA lah wis SMP SMA wis ana ya mesti kudu ngerti bahwa tolabul ilmi golek ilmu nambah kepinteran itu suatu keharusan mestine ngono lah tapi wong ya panggah bolak-balik ngono kuwi jenenge nafsu kuwi dicapek itu mesti nolak. Pemenang duwe bolo setane nyegah. Pemenang duwe bolo koncone sak rombongan sak grup ora gelem budal. Kenek dinggo alasan. Nyapa ora wiridan lho. Wis nenten kancane wae. Tepak wis alasane. Mergo wit rombongan iki lek ora bareng-bareng tandang ngono ya liyane sing ora tandang melok arah-arasan. Banyak menunggui. Walakotokola yakti teman-teman wasdawu sopo seikhuna guru ingsun. Walakotokola teman-teman wasdawu sopo seikhuna guru ingsun Imam Ghazali. Jenenge sopo Abu Bakar Al-Warraq rahimahullah. Al-huznu yamna'u anit ta'am wal khaufu yamna'u minaz dzunub war raja'u yuqawi 'ala tha'at wa dzikrul mauti yuzahitu fil fudul. Go kesimpulane piye Abu Bakar Al-Warraq, al huznu tawi susah sing banget. Monggo lek susah iku yamna'u bisa nyegah apa susah nyegah ni to'ami saking doyan mangan. Wong lek susah tenan ra doyan mangan. Kok isek telap-telep doyan mangan berarti ra patek susah. Susah olah. Kok ijek enek entek segorong bungkus ijen berarti ora susah. Lek wong susah tenan iki wis ra doyan mangan. Iya to, Kak? Nggih. Wal khaufu utawi rasa wedi. Wedi ning gone Allah wedi neraka. Wedi ancamane Allah iku yamnau bisa nyegah apa khauf? Bisa nyegah minan dunubi saking lakoni dosa. Dadi lek nek wong aku sakjane ya wedi lho Mas, dosa kuwi lho. Wong nyatane mbok lakoni kok wedi. Tetapi pripun wong takdire ngeten? Guyane ngomong takdir. Ya takdire ngono ya dikamplengi wae. Kamplengan iki ya takdir. Nglakoni dosa kok nek golek alasan takdir barang. Nek panjen kowe wedi tenan, mesti gak wani nglakoni dosa. Nung wedi kesetrum ngene demek kabel gak wani kok. Demek kabel lho, padahal ora enek setrume kowe cuma wedi ngono wae. Wong lek wedi liwat erawane. Liwat erawane. Lah nek kowe isih wani liwat berarti gak wedi. Lek wedi dosa tenan. Wedi Gusti Allah tenan gak wani nglakoni dosa. Lek isih wani nglakoni dosa berarti kowe ora wedi. Warojau tawi roja ngarep-ngarep rahmati Allah iku yukowi bisa nguwataken apa roja nguwataken alat ta'ati ngatasi ngelakoni ta'at. Orang itu kalau masih punya harapan kasih sayang dari Allah maka dia akan bertambah kuat melaksanakan ta'at. Wadikrul mauti utawi eling mati iku yuzah itu bisa dadek no sengit apa dikrul maut dadek no sengit fil kuduli yang dalam barangkan luwe-luwe. Wong lek kelingan mati sembarange mesti pas. Ora kelak kepengin sing luweh-luweh. Dadi apa wong ya arep ditinggal mati, ngono ta? Umur numpuk enggak apa enggak tuh, Mas. Repoti malah. Nah, iki lek wong kelingan mati, lek nek kowe isih pengen numpuk sembarang air, ya berarti kowe isih ora eling mati, seneng urip. Ya ta? Lah wong lek seneng urip, akhire malah nglumpukno barang sing dinggo sangune urip. Nah, monggo urip kuwi ora langgeng. Langgeng kok disanoni akeh-akeh nggih apa. Lek kelingan arep mati, sudah barang tentu sesuatu yang berlebih itu segera dimanfaatkan untuk menjadi celengan dia menghadapi mati. Oh, niku alasan pertama, mengapa mesti kita harus berharap pada rahmat Allah? Yang pertama karena kita itu enggak bisa bangkit melaksanakan taat dengan sungguh-sungguh kalau tidak punya harapan kepada rahmat Allah. Wasani alasan yang kedua, wasani utek kang kaping pindho iki luyu hawi liyahuna supaya dadi enteng. Alaika ing atase sira apa sing enteng ihtimalus sadaidi. Nanggung pira-pira kesulitan wal masaqqati lan pira-pira kesengsaraan. Orang itu kalau punya harapan maka kesulitan dan kesengsaraan itu menjadi ringan. Kamu punya harapan ada cewek memperhatikan kamu, maka sesulit apapun kamu melakukan sesuatu yang jadi senengane cewekmu itu mesti kamu lakukan. Mereka ketepaan dia berharap kamu datang jam 7 malam, dia mengharapkan kamu supaya datang jam 7 malam, padahal untuk datang jam 7 malam itu bagi kamu berat, sulit. Wong jam itu kok semayan ning ploso. Ku semudan bisa, sepeda ra duwe. Celana nyileh, rambi nyileh. Duh, kan sulit itu. Tapi gitu itu jadi ringan. Jadi enteng. Karena apa? Karena kamu punya harapan. Engko aku iso tepat jam 7 teko kono. Mbok cepet, mbok cepet, cepet bocah iki iso dadi bojoku. Ada harapan dadi bojo ngono kuwi lho. Sesuatu yang sulit jadi ringan. Terus gelah menggos-menggos jalannya munggah. Apa kok munggah? Ya mereka ada harapan tuh ngelakno. Ada rosak. Ada ini ya, apa ar-rahmah ya, kasih sayang yang diharapkan dari orang yang dicintai tadi. Maka asada itu al-masyakot itu menjadi haun, menjadi ringan. Mereka kalau kita tahu fungsi dan harga apa yang kita cari, maka pengorbanan sebesar apapun itu menjadi tidak berharga. Itu wis ukurane ngono. Entak pirang-pirang itu isik muni, ini hanya secuil pengorbanan aja ini. Dibanding dengan apa yang kau berikan, masih lebih besar apa yang kau berikan. Lho ngono. Padahal kadur gane larang. Ini hanya sekedar perhatian. Harganya tidak seberapa, padahal jutaan. Wa'lam lan ngerti sapa sira. Ketahuilah bahwa anaman satemene siapapun wong. Anaman satemene wong arofa kang wis ngerti sapa man. Ma ing barang yat lubu kang nyupre sapa man ing ma. Hana mongko dadi enteng alaye ngatasi man apa ma pengorbanan yap dulu kang wis ngorbanake sapa man. Orang yang sudah kenal betul apa yang jadi cita-citanya bahwa cita-cita itu memang resikonya harus melalui jalan yang berat itu, kalau perlu dengan pengorbanan, maka bagi orang yang tahu itu, pengorbanan itu menjadi ringan, menjadi enteng. Lek panjane yang dicita-citakan itu memang harus menyeberang sungai, maka berkorban membasahkan diri di sungai itu menjadi ringan. Enggak masalah, yang penting lak tonggon. Makanya ukurannya di situ, istilahnya di mana ada kemauan, di situ ada jalan. Ya, mare yang kemauannya orang muncul ya dalane gak metu. Orang yang tahu cita-citanya maka akan ringanlah pengorbanannya. Wa manutai sopon ku toba wis seneng wis dadi penak lahu kedue manapa saeun suwi-wiji. Waro ribalan tegese wis seneng sapa man fihi ing dalem sae. Haqqa raghbatihi kelawan sak temene seneng ing saein. Barang siapa yang sudah merasakan enaknya sesuatu dan dia seneng pada sesuatu itu dengan sungguh-sungguh seneng, maka ihtamala mongko mesti kuat ngempet, kuat nanggung sapa man. Kuat nanggung siddatahu ing kesulitane syai'in. Walam yubali lan ora merduli sapa man bima kelawan resiko yalko kang bakal metuki sapa man ing resiko mang rupane mun muknati saking muknah, muknah ki resikone saking resikone syai'in. Orang yang sudah tahu rasanya enak ya mangan bakso, maka senajan jam piro ae lak kemanyen pengen, senajan lak perlu enek operasi sepeda motor barang, resiko itu ya ditanggung aja. Ya abot-abote pengen mangan bakso. Oh ngono. Jadi orang itu kalau seneng itu berkorban itu enggak masalah, itu loh maksudnya. Resiko itu sudah menjadi perjalanannya. Nah, ada orang kuat nanggung resiko, ya orang usah pengen. Pengen mangan ya kudu muluk, pengen panen kudu nandur. Iku wis gawane. Wa manutai sapa ing wahabba seneng sapa manahadan ing suwiji. Barang siapa mencintai seseorang, haqqa mahabbati. Haqqa mahabbati kelawan sak temene. Mahabbah cinta yang ahad. Ahabbah mongko mesti seneng sapa man aidon hale malih. Istimala minati ing nanggung. Bila ini ahad. Artinya apa? Penjaluke wong sing disenengi ku abota kaya apa dia berani nanggung. Jaluk mbulan tak jukukno, Dik. Pengen nyabrang laut tak lakoni, sing penting kue seneng karo aku. Loh. Malah kalau perlu kata inau, sehingga saat meneman wong sing seneng mang, ikulaya jidu yektine bisa nemu sapa man sing seneng mang, bisa ngerasakno nemu bitil kalmih nati kelawan mengkono-mengkono ponco bayane kelawan repote, nemu doruban ing macem minaladati saking nikmat. Justru ketika dia berhasil mengorbankan sesuatu, pengorbanan itu dirasakan kenikmatan yang luar biasa. Ngono. Ala taro ana ta ora ningali sapa sira mustaro asali. Mustaro asali ing wong sing jukui madu, sentukan jukuk madu ning tala tawon iku layu bali wis ora ngrasa, ora merduli sapa mustaro amas, mustaro asal, ora merduli bilas inahli kelawan tupe tawon. Mesti jukuk tala tawon ana tawon gumrumbyung semono akeh gak direken ngentuk-ngentuk. Gak apa-apa dinto pergopo lima ya tanda karu. Lima krono barang ya tanda karu kang eling-eling sapa mustaro asal mang. ngeling-ngeling ing marupane min halawatil asali saking manise madu. Dibanding dengan tupe tawon karo manise madu isi awet manise madu entuk gilu ae ben abuh dilu ae. Tapi kan madune awet. Ngono. Walajiru lan utawi wong sing oleh opah. Wong sing oleh opah dikongkon nglabur gedung tingkat 100 meter. Menara 80 meter, dhek diopahi pira sih? Ngono ajir iki, pekerja. Iku layak bau. Orang ngreken sapa ajir. Wis gak ngreken berarti kok islami kelawan dhuure andha atau wili kang dawa. Malhim disertane nggawa beban. Mikul labur cet afakili kang abot. Tulang nahari saksuwene rino asoifi kang akeh angine. Almadidi kang banter tiupane angin. Itu gak masalah. Dilakoni ae. Munggah ondo sakmono dhuwure ambek nyangklong. Labur. Iya. Ning timbo nglabur ning tembok masalah tiba pentiung pak mati yo direken. Mergo apa lima ayat zakaru. Lima karana barang ya zakaru kang eling-eling sapa ajir ing marupane min ahli dirham ini. Saking iso nampa rong dirham bil asyi waktu sore. Sepanjang hari dia gelantongan di atas gedung yang tinggi. Kalau jatuh ya mati tenang. Itu dianggap tidak masalah. Karena nanti sore kalau sudah turun saya dapat 2 dirham. Wa inna falahalan satemene poro petani. Ikulaya tafakkaru ramikir sopo falah. Bimukosatil hari kelawan. Ngerasakno repote panas. Kelawan bangete panas. Wal bardilana deme lumpur. Wa mubasharati saqailan nandangi kesengsaraan wal kadiran kesulitan tulas sanati saksuwene setahun enggak masalah musim rendeng adem-adem Daud gopak lumpur macul ketiga ya kudu ngocori mikul banyu golek banyu rong kilo luweh kesulitan-kesulitan petani seperti itu. Itu tidak dipikirkan oleh para petani. Merkoba lima ya tadakaru. Lima krono barang ya tadakaru kang ngeling-ngeling sopo falah ing mah. Rupane minal baidari saking panen raya. Awan al-golati ing dalem mangsane panen. Krono kelingan arep panen. Sampeyan arep oleh pirang-pirang ton. Maka matun bungkuk dipanasi srengenge. Dianggap saja ini ruko oleh ganjaran lho ngono. Mergon duwe kemampuan, duwe harapan. Lah nek ora duwe harapan apa ya gelem. Lah turu ning godhakan ngrungokno radio lah penak ya ngono. Apa demen bungkuk-bungkuk ning sawah? Karena enggak punya harapan. Tapi kalau orang punya harapan, kesengsaraan itu diterak wae. Wa kadzalika lan kaya mengkono-mengkono kabeh. Ya akhiu sedulur ingsun al-ubadu utahe pira-pira sing aling ibadah aladina rupane wong akeh hum kang utahe obat iku ahlil ijtihadi ahli ijtihad ahlul ijtihadi ahli kesungguhan wong sing temenan iku idza zakaru. Ida zakaru tekalane podo kelingan sopo ubat al jannata ing swargo. Kalau mereka mengingat surga fiti bimakiliha. Di dalam baguse panggonan ngungsine swargo. Artinya tempat tinggal di surga itu begitu indahnya. Wa anwa'i na'im yahlan. Piro-piro macem-macem kene matane jannah. Rupane min khuriha saking widodarine jannah. Waku surihalan omah istanane jannah. Wato'am yalan panganane jannah. wasarobialan ombenane jannah, wahulihalan perhiasane jannah, wahulaliha lantegese piro-piro pepayasi jannah, wasairi malan sekabiane kenikmatan aada kang wis nyediaken hu ing masapa Gusti Allah Taala li ahli maring ahli jannah ana mongko dadi enteng bagi ahli ibadah ketika mereka mengingat surga, mengingat nikmatnya surga, bidadarinya, istananya, makanannya, minumannya, perhiasan-perhiasan indahnya dan segala sesuatu yang sudah disiapkan Allah untuk itu, maka hana menjadi ringan. Hana dadi enteng alahi mengatasi obat apa mabarang ihtamalu kang podo nanggung sapa obat hu ing ma rupane minta abin saking kangelan kepayahan fi ibadah tening dalam ibadah, maka kehilangan apa kesulitan payah melakukan ibadah itu menjadi ringan, atau kehilangan sesuatu di dunia ini menjadi ringan. Auma utawa dadi enteng apa mabarang, auma utawa dadi enteng apa mabarang fata kang ilang apa ma hum ing obat sing ahli ibadah mang di dunia ing dalam dunia rupane min ladatin saking nikmat dunia wa nikmatin lah nikmat dunia, kenikmatan dunia yang hilang bagi dia itu ringan dan murah karena memang nikmat dunia itu memang harus hilang seperti itu, tapi lek swarga kan langgeng abadi. Aunala utawa merkoleh aunala utawa kang menimpa kang tumibo hum ing obat mang, aunala utawa kang tumibo apa mau ing obat rupane min dororin saking kemadorotan wadilatin lan kaasoran, au nikmatin utawa kesulitan, au masyakotin utawa kesengsaraan li ajliha krono arai swargo, itu menjadi hana, menjadi ringan, menjadi tidak seberapa berat. Mergo ada harapan berupa surga. Wakot hukiyalan teman-teman diriwayatakan apa anak ashabah Sufyan al-Thawri saat temennya piro-piro santrine Imam Sufyan al-Thawri rahimahullah ta'ala iku kalamu padha matur sapa ashab hu ing Sufyan al-Thawri fima dalam barang kanu kang ana sapa ashab iku yarauna padha ningali sapa ashab min khaufihi saking rasa wedine Sufyan al-Thawri wajtihadihi lan oleh temenan Sufyan al-Thawri warasa fatihalihi lan kesederhanaane tingkahe Sufyan al-Thawri. Para santrinya itu penasaran nih masalah Sufyan al-Thawri kok begitu kuat ibadah, begitu takutnya pada Allah. Faqalu monggo padha matur sapa ashab, ya ustaz launa qasta min hadzal judi nil tamurada kaidon insyaallah. Launa qasta upami kersa nyuda panjenengan min hadzal judi saking niki kesulitan nilta mesti tesih merkoleh panjenengan murodaka ing kersa panjenengan aidon halim alih insyaallah taala. Jane apa panjenengan mboten patek tirakat ngoten nggih. Tesih kasil lho sah jenengan niku mboten usah nemen-nemen lah tirakat. Jawabe piye? Faqala Sufyan, kaifa la astaitu wa qad balaghani anna ala jannati yakunu nafi manazilihi waya tajalla lahum nurun tudhi'u lahul jinanu sawaniyah waya zununa ana dhalika nurun min kibali rabbi. Waktu ini wis entah al-fatihah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wa sallam radhiyallahu ta'ala baraka anhu sahabatu rasulillah ajmain alhamdulillahi rabbil alamin hamdahu wa fi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad.